Mitra bisnis tidak hanya Indonesia, negara-negara lain khususnya di wilayah ASEAN juga memiliki tantangan dalam hal perbedaan etnis yang beragam. Sebagai contoh, meski keberagamannya tidak serumit Indonesia, Singapura dan Malaysia juga selalu berpotensi memiliki masalah yang sama. Saat ini saya sudah bersama pengamat ekonomi, sosial dan politik nasional Kristianto Wibisono. Bagaimana Pak Kris melihat kondisi ASEAN saat ini terkait masalah pluralisme? Jadi ASEAN ini menghadapi masalah pembinaan bangsa, kesatuan bangsa, terutama dalam rangka Asia Tenggara, untuk mengakui dan memperlakukan semua etnis tidak ada perbedaannya. Apa dia turunan Tionghoa, turunan India, turunan Arab sekalipun, turunan Bule gitu ya, dan turunan yang disebut pribumi itu, apakah Melayu, Jawa dan sebagainya. Saya rasa kita harus mulai melangkah, melompat gitu loh. Di abad ke-21 itu tidak bisa lagi masih pakai cara-cara zaman Nusantara pra-Indonesia atau sedang istilah Indonesia sendiri kan baru lahir tahun 1850 ya. Jadi memang kita harus menuju ke sana. Nah kalau kita tidak menuju ke sana, akhirnya akan menjadi terombang-ambing seperti sekarang ini tuh. Tidak mantep, tidak solid, tidak bersatu padu karena masih diganggu masalah ras ya. Kayak Ahok ini diganggu dengan masalah ras ya. Seandainya Ahok itu pribumi mungkin tidak akan ribut seperti ini ya tuh. Akibat seperti apa yang bisa saja terjadi bagi mereka yang selalu dianggap keturunan bukan pribumi dalam konteks kontribusinya terhadap kemajuan negara masing-masing, Pak Kris? Jadi masalah tuh. Jadi orang bekerja baik hanya karena dia Ahok, hanya karena gara-gara dia beda agama, beda rasa, beda etnis, kan jadi lucu gitu. Nah sekarang itu masalah besar daripada ASEAN itu di situ sekarang. Mudah-mudahan Presiden Jokowi ini bisa memimpin ASEAN secara bijaksana dalam rangka kalau ASEAN mau bersaing dengan Tiongkok, Jepang, India, ya harus bersatu. Kalau enggak pasti akan kurang kuat lah kalau sendiri-sendiri gitu. Ini saya rasa message daripada tantangan yang dihadapi ASEAN sekarang ini dan tantangan yang dihadapi Malaysia sekarang ini harus menuntaskan masalah diskriminasi rasial etnis, itu problem utama. Demikian pengamat ekonomi, sosial dan politik nasional Kristianto Wibisono, saya Giri Sadewa.